Nyanyi bareng Huma. Birunya cinta di dalam suka, di dalam suka berdua kita bahagia. Tepuk tangannya buat Huma Community, terima kasih banyak ya.